بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Ya, kitab Al-Libas wa Zinah, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-10 yang berbunyi bab tahrim at-tabakhturi fil mashi ma'a i'jabihi bi thiyabihi. Bab larangan sombong dalam berjalan, ya, at-tabakhtur, menyombongkan diri dalam ketika melangkah, ketika berjalan, dengan kekaguman terhadap pakaian yang dipakai, ya, berjalan dengan pakaian yang dipakai, kemudian merasa sombong, bangga, kagum. Ini terlarang dalam agama kita, apalagi kalau kesombongan itu mengiringi pelanggaran agama, seperti menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Ini perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Bab haram berjalan dengan gaya sombong sambil mengagumi pakaian. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 5403, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdurrahman ibnu Sallam al-Jumahi قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. بينما رجل يمشي, ketika seorang laki-laki berjalan dengan keadaan قد أعجبته جمته, bangga dengan bentuk rambutnya, ya, dengan bentuk rambutnya, waburdahu, dan dua pakaiannya, ya, dengan dua atau pakaiannya, tiba-tiba khusifa bihil ardi, dia ditelan oleh bumi, ya, inilah ancamannya, dia ditelan oleh bumi. Id khusifa bihil ardi, dia ditenggelamkan ke dalam perut bumi, fahuwa yatajaljalu fil ardi, dan dia di dalam bumi itu dalam bergerak-gerak, ya, ya, karena goncangan, ya tajal-jal, hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Di sini dia, dan dia pun tenggelam di dalam bumi hingga datang kiamat. Sementara Al-Imam An-Nawawi menjelaskan makna yatajal-jal pada halaman 92, Kata yatajaljal artinya bergerak, ya, turun dan bergoyang. Ya, jadi dalam perut bumi itu dia didorong-dorong gitu. Ya. Bukan tenang saja dalam perut bumi, tapi digoyang-goyangkan, ya, digoyang-goyangkan. Nah, seperti itulah dia di dalam perut bumi setelah ditimbun dan ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya. Ya. Karena kesombongannya, bukan seperti orang yang dikuburkan. Orang yang dikuburkan dalam bumi dia, ya, dia ada kehidupan barzakh, tetapi tidak seperti ancaman ini. Ancaman ini ditelan dan tidak dikuburkan, dimakan oleh bumi, kemudian dalam bumi itu dia digoncang-goncangkan, digerak-gerakkan, dan itu sampai hari kiamat. Ya, sebagai hukuman dari kesombongannya dia di permukaan bumi. Ini hadis yang pertama, dan ini jelas sekali menunjukkan ancaman orang yang sombong dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan bentuk rambutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan ditelan oleh bumi. Ya, idh khusifa bihil ardu. Sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat dia dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua 5404, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala haddatsana abi ha wa haddatsana Muhammad ibn Bashar an Muhammad ibn Ja'far ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ibn Abi Adi qalu jami'an haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam binahwi hadza. Imam Muslim kembali membawakan hadis yang nadanya sama dengan hadis yang tadi, ya, dengan sanad yang berbeda. Di sini ada beberapa jalur yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan beberapa orang guru. Yang pertama Ubaidullah bin Mu'adz, gurunya kedua Muhammad bin Bashar, gurunya yang ketiga Muhammad bin Muthanna, dengan jalur mereka masing-masing, dan mereka nanti bertemu pada Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti dari gurunya Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bunyi hadisnya sama dengan yang tadi, bainama rajulun yamsi qad a'jabathu jummatuhu. Banyak orang yang dalam keadaan yang seperti ini, penampilan rambut yang membanggakannya, ya, dengan bentuk rambut yang indah terasa olehnya melebihi yang lain, kemudian juga pakaiannya, sebentar melihat pakaiannya, sebentar bangga dengan pakaiannya, dan bahkan banyak orang yang gerak-geriknya memperdagangkan apa yang dia pakai, ya, gerak-geriknya, langkah kakinya, gerakan tangannya, gerak-gerik jari jemarinya, kemudian bergeraknya kepalanya dari bentuk memperagakan bentuk rambutnya. Ini semua pembanggaan terhadap apa yang dimiliki dan apa yang dipakai, dan ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ancamannya tadi ditelan oleh bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kata Imam An-Nawawi tentang laki-laki tadi, apakah laki-laki yang ada pada umatnya memberitakan akan apa yang akan terjadi, ya, tentang apa yang akan terjadi, nanti akan ada seseorang yang seperti itu bentuk sifatnya, dan nanti akan ditelan oleh bumi, atau dia bercerita tentang kejadian yang berlalu, ya, dari Bani Israel. Yang kedua ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada halaman yang tadi, ya. Halaman 92 tadi. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki dari umat sebelum Islam. Inilah yang benar, ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Ada yang berkata sebelumnya ada kemungkinan orang yang dimaksud berasal dari umat Islam, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Nanti akan datang satu zaman di mana ada orang yang berjalan, ya, dengan keadaan seperti tadi, dan tiba-tiba dia ditelan oleh bumi, menceritakan apa yang akan terjadi pada umatnya. Yang kedua, menceritakan apa tentang apa yang telah terjadi pada umat sebelumnya dari Bani Israel. Dan Imam Nawawi mengatakan inilah yang benar, itu tentang kejadian yang lama. Kalau ini pun yang benar, bukan berarti ini bukan ancaman dan tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi SAW menceritakan ini untuk memperingatkan umatnya, jangan sampai terjadi pada umatnya kejadian yang seperti itu. Karena kesombongan Allah siksa langsung, ya, langsung disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ditunda-tunda. Dalam keadaan dia sombong itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memperingatkan kita umatnya. Dan apa yang terjadi pada orang ini, bila mana itu pada umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW, itu sudah terjadi di umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berpenampilan seperti ini membanggakan apa yang dia miliki. Dan umat Nabi Muhammad bukan kaum muslimin saja, ya, karena umat Nabi Muhammad itu terbagi dua. Umat Nabi Muhammad terbagi dua, umatul da'wah, kemudian yang kedua umatul ijabah. Umat yang pertama, umat yang masuk dalam kategori yang harus didakwahi oleh Nabi. Maka semua, karena Nabi diutus untuk semua manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya saya ini utusan Allah kepada semua kalian, wahai manusia. Jadi semua manusia yang hidup semenjak Nabi diutus sampai hari kiamat, dimanapun, kapanpun, itu umat Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan itu adalah umatul da'wah, yang mesti menerima dakwah Nabi. Yang kedua, umatul ijabah. Umat ijabah yaitu umat yang sudah menyambut dakwah Nabi, yang sudah menjadi seorang muslim, mengakui Nabi sebagai utusan Allah, kemudian beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi dan menerapkannya dalam kehidupan sesuai dengan yang diterapkan oleh Nabi. Ini umat al-ijabah. Ya. Bila mana itu tidak terjadi pada umat ijabah, dan dia sudah benar-benar terjadi pada umat dakwah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ya, membanggakan apa yang mereka miliki, ya. Dan di tengah-tengah kaum muslimin juga ada yang bersifat seperti ini, orang-orang yang kaya dari kaum muslimin yang tidak kenal dengan agamanya dan tidak mau mengenali agamanya, jauh dari tuntunan agama. Mereka bila mana memiliki kekayaan, ya, tampilan seperti yang diceritakan Nabi itu ada pada mereka, dan ancamannya tetap sama. Bisa jadi sebagian dari kejadian-kejadian ini tidak dikenal oleh manusia, tidak diketahui manusia. Kalaupun terjadi, manusia tidak akan menganggap itu hukuman dari Allah. Yang jelas-jelas nyata terjadi, nampak digulung oleh bumi, kemudian ditelan oleh bumi, masih banyak manusia mengatakan ini hanya bencana. Ini hanya bencana, bukan hukuman. Apalagi untuk satu orang saja, yang bisa jadi tidak terjangkau oleh media. Ya, tidak terjangkau oleh media dan tidak tahu manusia. Nabi mengabarkan, ya, untuk memperingatkan umatnya, dan bisa jadi itu terjadi karena memang sifatnya sudah ada. Ya. Musibah, bencana, apa, pelanggaran itu sudah ada. Yang terjadi justru banyak, ya. Banyak, tetap dalam bentuk massa, yaitu jumlah yang besar, nampak oleh mata kepala manusia, nampak tanda-tandanya diambil dengan sarana-sarana modern sekarang ini, dipoto, divideokan, ya. Tetapi tetap saja manusia tidak menganggap itu hukuman dari Allah, ya. Dan itu terjadi pada di daerah-daerah kaum muslimin, ya, di wilayah-wilayah kaum muslimin, ya. Sementara Nabi sudah mengabarkan bahwa seseorang berjalan keluar membawa pakaian yang bagus, rambut yang bagus tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Mungkin manusia tidak mengetahuinya, tidak nampak, tidak terjangkau oleh media. Tidak bisa dipoto, tidak bisa divideokan. Bisa jadi kejadian-kejadian orang, satu orang. Hanya hilang begitu, tidak tahu rimbanya. Ditelan tiba-tiba oleh bumi. Dan disiksa. Ya. Digoyang-goyangkan dalam perut bumi sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini bunyi hadis yang kedua sama dengan bunyi hadis yang pertama walaupun sanadnya berbeda. Berikutnya 5405. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Mughirah yakni Al-Hizami an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdati fi burdayhi قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Ya, sama dengan bunyi hadis tadi, tatkala seseorang berjalan dengan penuh kesombongan memakai dua pakaiannya dan dia bangga dengan dirinya, ya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi menelannya dan dalam bumi itu dia digoyang-goyangkan, digerak-gerakkan. Dan itu terjadi dalam perut bumi itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Di sini maknanya masih, dan dia pun tenggelam di dalam bumi hingga datang kiamat. Di sini bukan hanya tenggelam ya. Di situ ada makna yang lain, tambahannya yaitu ditenggelamkan kemudian digoncang-goncangkan. Ya, digoncang-goncangkan. Masukkan ke air kemudian digoncang-goncangkan, rasanya berbeda daripada ditenggelamkan. Ya. Ini hukuman yang diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 5406. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Rafi'. Ya, saya teringat juga ya. Bukan hanya yang dibangga-banggakan, bukan hanya sekedar ya pakaian yang dipakai, bentuk wajah. Terkadang-kadang laki-laki perempuan ini, laki-laki yang dengan penampilan badan tubuh yang kekar, hasil dari usahanya untuk membuat bentuk tubuh yang seperti itu, berjalan dengan bangganya. Tadi kan sebutkan juga jumlah rambut ya. Kalau rambut terjadi, maka bentuk badannya, dada, perut ya, berjalan dengan penuh kebanggaan. Kemudian juga termasuk di situ apa yang dikendarai, yang dikendarai ya, dengan penuh kesombongan. Ini semuanya tampilan-tampilan yang memang sesuai dengan bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang dengan penampilan mobil kendaraan roda 4-nya, roda 2-nya. Ya. Yang ketika dia berjalan ya, semua mata memandangnya. Ya, dengan kendaraan yang dia pakai. Ini juga termasuk rasa bangganya. Salah seorang ustaz menjelaskan tentang kendaraan roda 2 yang besar ya. Itu dari bunyinya sudah menandakan kesombongan, kata beliau. Ini dia hanya berselorok, bunyinya saja bong bong bong, sombong sombong ya. Ini yang harus kita waspadai sebagai seorang Muslim, seorang hamba ya. Memang itu tidaklah perkara yang bertentangan secara asal dengan agama, tetapi ketika dikhawatirkan saat menggunakannya ada rasa menyombongkan diri, ini masuk dalam ancaman. Kan Nabi bercerita bukan hanya sekedar dongeng ya. Kalau yang dimaksud adalah cerita tentang Bani Israel, Nabi SAW bukan mendongengkan, tetapi juga mengancam, memberikan peringatan. Bila itu terjadi pada umat dahulu dan perbuatannya sama, maka terancam. Ya, terancam akan terjadi pada umat Nabi Muhammad yang seperti itu pula, ditelan oleh bumi. Ya, Dan kita tidak perlu melakukan sensus ya. Selama ini tidak ada kejadian tentang hal itu. Ya memang tidak, tapi ini bagi seorang muslim yang patuh kepada Nabi harus waspada. Ya. Dan di dia di dunia ini jangan sampai berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Jangan sampai engkau berjalan dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Dan bentuknya tadi sampai dari bentuk rambut bisa kita sombong. Padahal rambut itu sebentar cuma. Nanti ya kalau sudah panjang lagi dipermak lagi, dibentuk lagi. Ya. Begitu juga pakaian yang dipakai sebentar dia lusuh kemudian ganti yang lain lagi. Orang yang setiap hari bertukar pakaiannya, hari ini beda, pagi beda, siang beda, sore beda, malam berbeda, menampilkan kepada manusia, ini semuanya membawa makna hadis yang sekarang kita pelajari. Ini yang harus kita waspadai. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, minimal kita telah melanggar, ya, telah melakukan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti kita tidak dibenarkan memakai pakaian yang bagus, ya. Yang harus kita hindarkan adalah menyombongkan apa yang kita pakai. Nabi SAW pernah berbicara tentang kesombongan dalam sebuah hadis yang sahih. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat satu butir zarra dari kesombongan. Sahabat bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Bagaimana dengan seseorang yang menginginkan berpakaian yang bagus, beralas kaki yang bagus? Dia maksud apakah ini juga termasuk kesombongan? Menanyakan kepada Nabi, kata Nabi SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Berbeda, konsepnya berbeda. Yang ini untuk menampakkan keindahan karena Allah maha indah. Yang tadi menyombongkan. Yang tadi menyombongkan diri dengan keindahan. Yang ini berpenampilan indah karena Allah mencintai keindahan. Berbeda sekali. Ya. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Ini bila mana merendahkan, dia memakai pakaian yang tapi yang lain dia dianggap tidak memiliki apa-apa. Ya, kalau berjalan di jalan raya itu seakan-akan jalan itu milik dia. Ya. Nah, ini yang melihat manusia itu tidak ada apa-apanya. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Wal iyadu billah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh manusia yang rendah, manusia yang hina, manusia yang fakir yang dicipta oleh Allah, diberi oleh Allah segala-galanya. Dengan yang diberi oleh Allah itu dia menyombongkan diri kepada Allah. Padahal dia diberi. Ya. Sudah dicipta, diberi oleh Allah semuanya, kemudian dengan apa yang Allah berikan kepadanya dia sombong kepada Allah. Merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Hadis tadi 5406 Imam Muslim mengatakan wahadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ini yang pernah kita jelaskan juga, dia mengumpulkan sebuah karya, ya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang terkenal dinamakan dengan Sahifatu Hammam. Sahifah itu adalah kitab. Sahifatu Hammam, kitabnya Hammam. Yang spesial dalam kitabnya beliau ini, dia ketika meriwayatkan hadis dari sahabat, ya, dia membawakan satu sanad saja kepada Abu Hurairah, kemudian nanti setelahnya dikumpulkan semua hadis-hadis Abu Hurairah yang dia dapatkan. Hadis pertama, sanadnya cuma satu. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima. Nanti dia meriwayatkannya seperti ini. Hadza ma haddatsana Abu Hurairah ar-Rasul radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diriwayatkan oleh kepada kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara ahadits minha. Dan dia menyebutkan hadis yang banyak salah satunya. Ya. Jadi dalam satu sanad itu nanti disebutkan beberapa hadis tanpa menyebutkan sanadnya lagi karena hadis sanadnya sudah ada. Sebelumnya. Nah, inilah keistimewaan Makanya para ulama ketika meriwayatkan hadis dari sahifah beliau, dari kitab beliau, bunyinya seperti ini. An Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha. Dia sebutkan beberapa hadis, salah satunya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bunyi hadis salah satunya, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdai fi burdaini thumma dzakara bimitslihi. Ya, ketika salah seorang laki-laki berbangga-bangga dengan dua pakaian yang dia pakai, lanjutannya sama. Tiba-tiba dia ditelan oleh bumi dan dia dalam bumi itu digoncang-goncangkan sampai datangnya hari kiamat. Itu lanjutan hadis, sementara di sini sebutkan pangkalnya saja tentang laki-laki yang berjalan, berjalan bukan berarti tidak berjalan tidak bangga. Ya. Tetapi biasanya orang dengan berjalan itu lebih bangga karena dia akan berjumpa dengan banyak orang. Kalau dengan sesuatu yang menetap, orang lewat hanya sedikit di depan rumahnya, tetapi kalau dia berjalan, dia akan berlalui berkian banyak orang di tempat-tempat keramaian. Satu daerah dilewati, daerah lain dia sampai berpindah-pindah ke beberapa provinsi untuk memperlihatkan dan membanggakan apa yang dimiliki. Sementara yang menetap itu kan orang yang sampai ke situ saja yang melihat. Makanya didahulukan yang ini, bukan berarti yang menetap tidak salah. Bangga dengan yang dimiliki dari sesuatu yang menetap seperti rumah, seperti lahan yang besar yang tidak bisa dibawa kemana-mana, dia tidak, kalaupun sombong tidak termasuk larangan. Tidak, semuanya termasuk larangan. Cuma yang lebih membanggakan seseorang apabila yang dia miliki itu diketahui oleh semua orang. Dan yang menetap pun sekarang bisa dibangga-banggakan dengan menyebarkannya di media sosial. Ini rumah saya, masuk ke rumahnya diperlihatkan kamarnya, ya, diperlihatkan ruang tamunya, pekarangannya yang besar, kan ada di kanan ini, ya, rumahnya yang itu yang nilainya puluhan miliar, nah, kemudian diperlihatkan pekarangannya, lihatkan rumahnya, koleksi sepatunya, koleksi tasnya, koleksi jaketnya, koleksi peci topinya, koleksi jamnya, koleksi cincinnya, semuanya diperlihatkan. Padahal dia menetap, ya, letakkan di tempat dan bisa diperlihatkan kepada semua orang. Nah, semuanya masuk dalam konteks hadis yang kita pelajari ini. Berbangga dengan yang dimiliki. Waliyadzubillah. Ya. Kita lanjutkan berikutnya 5407. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabitin an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini bunyi hadisnya, inna rajulan mimman kana qablakum. Ini yang penyebabnya Imam Nawawi menguatkan versi yang pertama tadi bahwa ceritanya tentang umat terdahulu, ya. Tetapi disampaikan oleh Nabi bukan menceritakan dongeng tapi untuk memperingatkan umatnya agar tidak melakukan hal yang sama karena dikhawatirkan ancamannya akan terjadi. Ya, mimman kana qablakum yatabakhtaru fi hullatin tsumma dzakara mithla haditsihim. Ya. Sungguhnya ada seseorang dari umat, dari orang-orang sebelum kalian, ya, berbangga dengan apa yang dia pakai dari setelannya, pakaian yang di, yang setelan atas bawahnya sama, bangga dengan itu. Nah, sisanya sama dengan hadis sebelumnya. Tsumma dzakara mithla haditsihim, yaitu tiba-tiba dia ditelan oleh bumi dan di dalam bumi itu dia digoncang-goncangkan sampai datang hari kiamat. Wal iyadzu billah. Ya. Ini pakaian yang mungkin pakaian biasa tidak melanggar, ya. Iya. Kemudian dibeli dengan harta yang halal, sudah sebegitu ancamannya. Bagaimana kalau harta yang digunakan untuk mendapatkan barang-barang tadi, pakaian, kendaraan, semuanya itu dari harta yang haram? Kedua, bila mana yang dimiliki dari barang-barang yang dipakai tadi adalah perkara yang haram, seperti laki-laki menggunakan emas, ya, ini sudah bertambah lipatan dosanya. sudahlah tanpa semua itu sudah berdosa, ya, terancam ditelan oleh bumi. Apalagi kalau yang dipakainya itu yang diharamkan, seperti emas dipakai oleh laki-laki, ya, perak dipakai oleh laki-laki, ya, enggak, sutra, perak dibenarkan, sutra dipakai oleh laki-laki guna untuk pakaiannya. Kemudian juga seperti bab yang sebelumnya, berpakaian bagian bawahnya menutup mata kaki, ini sudah ditambah lagi dengan dosa yang lain, dan menutup mata kaki itu juga merupakan, ya, bila mana menyumpahkan kesombongan, maka dia terancam untuk tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti dan mendapatkan siksa yang pedih. Allah tidak berbicara kepadanya, ya. Allah juga tidak mensucikan atau mengampunkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Ya, itulah bab yang ke-10, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup ini, ya. Karena memang di dunia ini yang sangat dicintai oleh Allah adalah berjalan dengan biasa, berjalan dengan penampilan biasa, dan tidak terlalu menampilkan hal-hal yang berbeda, ya, berdasarkan larangan Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha, nasihat Luqman kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, kebanggaan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang yang beriman, ya, wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna alal ardi hauna, ya, hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan merendahkan diri, ya. Terkadang dia kalau di sisi kekayaan luar biasa, tapi ke dalam sisi penampilan biasa, dari sisi penampilan biasa, dan bukan berarti, ya, memperlihatkan apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat ini bukan dianjurkan, ya. Seseorang bila mana Allah berikan nikmat, dia memperlihatkan dia menerima nikmat tersebut, merasa bersuka cita dengan nikmat yang Allah berikan. Ya, Allah menyukai seorang hamba itu bila diberi nikmat untuk memperlihatkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Untuk makanya Nabi SAW memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian yang bagus untuk memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Rabb kamu, maka sampaikanlah atau ceritakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tampilkan. Ya. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk benar-benar nampakkan kepada Allah, saya benar-benar merasakan pemberian-Mu ya Allah. Ini dia. Ya. Menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan bab yang ke-11 yang bunyinya apa? Babu tahrimi khatamiz zahabi 'alal rijal. Ini yang tadi terkait dengan pembahasan kita. Wa naskhi ma kana min ibahatihi fi awal Islam. Bab la haramnya cincin emas bagi laki-laki, dan dihapusnya hukum yang awalnya sebelum Islam dibolehkan. Awalnya di sebelum Islam dibolehkan, kemudian dihapus dengan diharamkannya bagi laki-laki. Bab haram memakai cincin emas untuk laki-laki dan dihapuskan hukum pembolehannya pada permulaan Islam. Permulaan di awal Islam dibolehkan, kemudian dihapus, yang nanti jadinya hukumnya adalah haram. Dan mengungkapkan kata-kata cincin bukan berarti perhiasan yang lain dibolehkan. Kalau hanya cincin saja, maka gelang boleh, kalung boleh, laki-laki pakai anting-anting boleh, ya. Tidak, ya. Kenapa diistilahkan dengan cincin? Karena memang yang biasa, ya, perhiasan yang biasa sama antara laki-laki dan perempuan adalah cincin, ya. Kalau kalung jarang, ya. Ya, lebih dominan perempuan yang memakainya, apalagi anting-anting. Ya, apalagi anting-anting. Sama sekali wanita laki-laki tidak dibenarkan, ya, meletakkan sesuatu di telinganya, karena ini perhiasan, letak perhiasan yang memang khusus perempuan. Makanya aneh laki-laki, walau dengan ranting, aneh kerasa, walaupun dengan emas diletakkan ranting di situ, berbeda rasanya, karena memang ini khusus perempuan. Ya. Adapun kalung mungkin lebih dominan perempuan, sementara cincin sama. Nabi SAW pakai cincin. Makanya diungkapkan dengan cincin. Ya, karena memang ada kesamaan pemakaiannya pada laki-laki dan perempuan. Berarti yang pemakaiannya hanya untuk laki-laki, untuk perempuan, lebih lagi. Ya. Pemakaiannya lebih didominasi oleh perempuan, lebih lagi. Yang sama-sama saja boleh memakainya, tidak boleh memakai cincin emas. Ya. Kita baca hadisnya. Yang pertama 5408. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an an-Nadhr ibn Anas an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamiz dhahabi. Nabi SAW melarang dari cincin emas. Ya, maksudnya untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki bila mana digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Dengan hadis-hadis yang lain. Maksudnya dilarang ini dari cincin emas bukan untuk perempuan. Ya, kalau seandainya kita berjumpa dengan hadis satu ini saja dan kita tidak berjumpa dengan hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan permasalahan yang sama, maka kita sudah pasti mengharamkan cincin emas sampai untuk wanita pun. Karena bunyinya apa? Nabi SAW beliau melarang memakai cincin emas mutlak. Ya. Maka kita sudah datang ke rumah, nampak lihat istri pakai cincin, kita suruh istri kita copot cincinnya. Loh, kenapa nih? Haram, karena ada hadisnya. Ya. Nabi melarang memakai cincin emas. Padahal larangan ini ditujukan kepada laki-laki karena ada hadis lain yang mengkhususkannya. Nabi SAW suatu ketika, ini yang saya maksud tadi umum, karena bukan cincin saja. Ya. Nabi SAW pernah memegang emas dan memegang sutra. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan sesungguhnya saya mengharamkan ala dhukuri ummati, mengharamkan dua ini untuk laki-laki umatku, dan saya halalkan untuk perempuannya. Jadi ini yang umum, bukan cincin saja. Karena Nabi memegang emas, bukan cincin. Emas dipegangnya, sutra dipegangnya. Nah, makanya saya mengatakan tadi, pengungkapan cincin di sini, karena memang cincin, pemakaiannya bergabung laki-laki perempuan. Ya. Tapi cincin laki-laki bukan emas. Ya. Bisa perak, bisa besi, bisa yang lainnya. Ya. Sementara yang lain, penggunaan perhiasan yang lain seperti gelang ya, bukan jam, gelang ini biasanya perempuan. Kemudian juga anting-anting, apalagi kalung, ini semuanya lebih ke arah perempuan. Yang bisa bergabung pemakaiannya adalah cincin, maka diungkapkanlah cincin itu sebagai kata kuncinya, dan masuk semua yang dipakai. Maka yang emasnya tidak dibenarkan dipakai oleh laki-laki bukan berarti tidak boleh memiliki. Ya, tidak, bukan berarti tidak boleh memiliki. Boleh memiliki, tapi pemakaian yang tidak dibenarkan. Sama dengan sutra dalam bab yang telah kita pelajari. Boleh memiliki sutra, tapi bukan untuk dipakai. Ya. Boleh mulai memiliki cincin emas, kalung emas, anting-anting emas. Laki-laki boleh memilikinya, tapi untuk, kalau yang masih bujangan, untuk ya, untuk mahar nantinya. Ya, siapkannya, karena dia bekerja payah untuk beli sekaligus, ditabung-tabungnya, dibelinya cincin, dibelinya kalung, dibeli semuanya, semuanya emas. Dia memiliki bukan untuk dipakai, tapi untuk calon istrinya. Atau dimilikinya untuk hadiah untuk istrinya. Ya, boleh. Atau untuk penyimpanan agar dia bisa menjualnya saat dia membutuhkan. Boleh. Yang tidak dibenarkan adalah memakainya. Ini. Jadi hadis yang sekarang yang pertama, Nabi SAW melarang dari cincin emas, bukan berarti hanya cincin saja yang dilarang. Kemudian yang kedua, bukan larangan ini termasuk laki-laki perempuan, karena yang mengkhususkan laki-laki ada hadisnya. Larangan untuk cincin emas ini hanya untuk laki-laki, sementara perempuan dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kita baca satu hadis lagi, 5409. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna وابن بشار، وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة ini sudah ada pada sanad yang sebelumnya dari beliau sampai ke Abu Hurairah sama dengan yang sebelumnya. Ya. Sementara bunyi hadisnya adalah hadis tadi bahwa Nabi SAW melarang dari cincin emas. Melarang dari cincin emas, dan ini hanya berlaku untuk laki-laki. Perempuan boleh. Dan melarangnya adalah untuk memakai, bukan memiliki. Ini yang perlu kita pahami. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.